من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Bagaimana cara menasihati secara langsung dengan pemerintah? Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana indahu nasihatul lidhi sultan fala yubdiha alaniya wal ya'khudh bi yadihi wal yansahhu sirran fa in qabila minhu fadak wa illa faqad addama alaihi." Barang siapa yang punya nasihat untuk pemerintah, jangan dia sampaikan terang-terangan. Tapi dia pegang tangan pemerintah ini. Dia nasihati secara pribadi. Secara pribadi. Kalau diterima darinya, itulah yang diinginkan. Kalau tidak diterima, maka dia sudah tunaikan tanggung jawabnya, sudah tunaikan kewajibannya. Iya. Baik.